Bueno, Marín. Pues ya. Ya, نصري. ما يكون وما يتعلق بالمشرك العصر من أن ما نسكت فيها النفع ولا الضر، وإنما هي الوسائط. أن هذا هو نفس ما قال المشركون الأولون، فليس العلة في الشرك الأول أنهم اتخذوا النفع والضر، لا، العلة أنهم اتخذوها وسائط وصرفوا لها العبادة، فالذي فعله أولئك وقصدوا أولئك هو الذي قصدوا Saya lagi ulang. Walladzi fa'ala ulaika wa qasadahu ulaika walladzi qasadahu qasadahu al-an ibadah ubadul badawi wa ubadul husain wa ubadul kazimi wa ubadul abdil qadir qasadahum annahum يشفعون لهم وأنهم يتوسطون لهم وأنهم ليسوا بذلك حتى يكونوا بالعبادة لله، فهم ناقصون وهم مذنبون، وهؤلاء صلحاء، فنجعلهم وسائط. فقلط هؤلاء المتأخرون فيما هو أشد من هذا، فزادوا على الأولين حيث استقد بعض المتأخرين أن هذا فزادوا أيوة على الأولين صحيح فزادوا على أولين حيث اعتقد بعض المتأخرين أن هذه الوسائط تنفع وتضر وتصرف الكون وتدبر الأمور العامة، وكانوا بهذا وكانوا بهذا أكبر من الأولين، وكانوا بهذا الاعتقاد الأخير أكبر من شرك الأولين في شركهم وضلالهم. ولكن قصار هؤلاء قصارهم إذا تحسن وقصار ما ندري بابونيا يعتقدون في هذه الوسائط أنها تشفع وأنها تقرب وأنها تقرب لا أنها تدبر ولا أنها تتصرف في الكون. وأما بعض هؤلاء صوفية متأخرين وبعض عباد القبور فلهم اعتقاد عريضة في هؤلاء المعبودين من دون الله من تصريف القول وتدريب الأمور وتدبير الأمور وتصرف في دارات الدنيا، وهذه من مصائب الكبيرة طيب بس بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam penjelasan pembatal yang kedua dari 10 pembatal Islam. Yang kedua yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa is'aluhum syafa'ata wa tawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Permasalahan yang kedua yaitu man sya'ala, siapa yang menjadikan atau orang yang menjadikan antara dia dan antara Allah perantara-perantara. Perantara tersebut diseru. Perkara yang itu khusus bagi Allah, dia menyeru pada selain Allah, yaitu perantara tadi, dan diminta kepada mereka apa? Syafa'ah, yaitu pertolongan, dan dijadikan tempat bertawakal atas mereka. Maka orang tersebut dihukumi kafir ijma'an, yakni telah datang ijma', telah tegak al ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya orang tersebut adalah kafir, bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Dan beberapa syubhat, beberapa kerancauan pemahaman dalam masalah ini telah kita baca dalam talik yang dibawakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, yang membawakan talik dalam kitab kita ini. Ini telah kita baca kemarin semuanya. Dan sekarang kita kembali kepada kalamnya Syekh bin Baz dalam lanjutan penjelasan poin yang kedua ini. Waqala rahimallahu ta'ala, fabiada ta'lamu annama yaquluhu musyrikul asr wa matallaku bihi musyrikul asr min anna la na'taqidu fiha an-naf'a wa darra wa innama hiya wasa'id anna hadha huwa nafsu ma qalahul musyrikun al-awwalun. Dengan penjelasan yang telah lalu, engkau tahu apa yang dikatakan oleh musyrikin hari ini, musyrikin zaman ini. Itu namanya musyrikul asr, musyrikin zaman ini. Apa yang mereka katakan? Anna la na'taqidu fiha an-naf'a wa darra. Wa innama ya wasa'id anna hadha huwa nafsu ma qala wal musyrikun al-awwalun. Dengan penjelasan yang telah lalu, engkau mengetahui sesungguhnya apa yang dikatakan oleh musyrikin hari ini, zaman ini, dan apa yang berkaitan dan apa yang dijadikan apa? Pegangan. Wa ma ta'laqu bihi musyrikul asr, dan apa yang dijadikan ta'alluq apa? Pegangan, gandolan, gandolan, penggandolan. Apa yang dijadikan taluk, apa yang dijadikan apa? Pegangan oleh musyrikin zaman ini. Apa pegangan mereka? Sesungguhnya kami tidak meyakini dalam wasito-wasito ini adanya manfaat dan madarat. Hanya saja yang kami ibadahi, yang kami seru itu cuma sekedar wasito saja, sekedar apa? Perantara saja. Perhatikan di sini, mungkin antum ketika mendengarkan kalimat tadi nampak bingung. Wah iya ya. Mereka enggak meyakini adanya manfaat pada si yang dijadikan perantara. Semuanya manfaat dari Allah, semuanya manfaat dari Allah. Semua madarat datangnya Allah yang punya kuasa. Cuma itu perantara saja. Apa itu? Dan ini tentunya mereka akan ngomong itu. Karena mereka kalau ngomong atau bilang bahwasanya si mayit tadi, si wali tadi punya kemampuan menolong saya, punya kemampuan menghindarkan madarat dari saya. Nah, itu nampaknya apa? Agak bermasalah. Biar enggak bermasalah. Kami tidak meyakini annalana taqidu. Kami tidak meyakini fiha Fi apa? Apa mana fiha? Apa man? Aywa. Kami tidak meyakini perantara-perantara yang kami seru, yang kami mintai pertolongan, yang kami tawakal kepadanya. Ini kami tidak meyakini bahwasanya punya hak dalam memberikan manfaat, punya hak dalam mengusir madarat. Kami tidak meyakini. Hanya saja itu cuma wasito saja, perantara-perantara saja. Ini subhat. Kata Syekh bin Baz, anna hadza huwa nafsu ma qalahul musyrikun al awwalun. Sungguhnya alasan tadi adalah nafsu ma qalahul musyrikun al awwalun. Apa makna nafsu? Sama persis apa yang dikatakan oleh musyrikun al awwalun, musyrikun dulu-dulu. Musyrikun awal-awal ya kayak gitu ngomongannya. Bahwasanya patung-patungnya orang soleh diseru itu dimintai itu tidak diyakini bahwasanya dia punya kemampuan apa-apa, cuma sebagai perantara. Maka itu balasal illatu fi sirkil awal annahum taqadun naf'a wa dharra. Maka ilatnya, alasannya adanya syirik awal, syiriknya di zaman dulu, sesungguhnya mereka itu meyakini adanya manfaat, adanya madarat pada wasita-wasita itu. Ini tidak, itu alasannya. Penyebabnya mereka syirik itu bukan keyakinan itu. Mahfum ini? Penyebabnya mereka jatuh dalam kesyirikan bukan dengan keyakinan tadi. Apa keyakinan tadi? Bahwasanya berhala mereka punya kemampuan membawakan manfaat, punya kemampuan mengusir madarat. Itu bukan alasan syiriknya orang dulu dikatakan syirik. Lah, bukan itu. Bukan itu alasannya. Bukan itu penyebab mereka disebut syirik. Itu namanya ilat. Namanya al-illah. Bukan karena itu mereka dinamai, dihukumi musyrikin. Bukan karena mereka meyakini bahwasanya adanya manfaat dan madarat pada wasito-wasito itu, mereka dihukum musyrikin. Tidak, bukan itu alasannya. Alailah alasan adalah, alasan yang paling utama, annahum ittakhaduha wasaito wasorofulaha al-ibadah. Alasan yang paling utama mereka dihukum musyrikin adalah mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai wasito, sebagai perantara-perantara, dan ibadah-ibadah itu dipalingkan, diperuntukkan kepada mereka. Wasorofulaha al-ibadah. Ibadah yang itu khusus bagi Allah diarahkan kepada berhala-berhala mereka. Mafhum? Nah, itulah alasan mereka dihukumi musyrikin. Itulah penyebabnya mereka dihukumi musyrikin. Falati fa'alahu ula'ika wa qasadahu ula'ika wala diqasadahu al'ana ubadul badawi. Ulaika itu siapa di sini maksudnya? Musyrikin kapan? Musyrikin siapa? Musyrikin mana? Al-musyrikin al-awalun. Dan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman awal dulu, dan yang dimaksud oleh mereka adalah apa yang sekarang ini dimaksud oleh orang-orang yang mengibadahi al-badawi. Artinya ada seorang yang namanya disebut al-badawi, dikubur, diibadahi. Jadi yang dilakukan oleh musyrikin di zaman dulu dan yang dituju oleh mereka, itulah yang sekarang ini diibadahi oleh, yang dituju oleh orang-orang yang mengibadahi al-badawi, mengibadahi al-Husain. Husain siapa di sini maksudnya? Siapa Husain di sini? Husain bin Ali bin Abi Talib. Yakni mereka sekarang ini mengibadai al-Husain, mengibadai al-Badawi, sama maksud dan tujuannya sebagaimana musyrikin dulu mengibadai berhala-berhala mereka. Itulah yang dituju oleh para orang-orang yang mengibadai Husain dan Ubadul Kadhim. Al-Kadzim, nama seseorang atau gelar. Orang ini dikubur, sudah mati, dan diibadai orang-orang yang mengibadai dia. Maksud daripada mengibadai Al-Kadzim sama saja seperti musyrikin dulu mengibadai berhala mereka. Seperti apa yang dituju oleh orang-orang yang mengibadai Abdul Qadir. Qasduhum annahum yashfa'una lahum. Tujuan mereka mengibadai orang-orang tadi, bahwasanya mereka tadi akan memberikan syafaat dan pertolongan bagi mereka. Sebagai syafaat, sebagai perantara. Wa annahum yatawassatuna lahum. Nah, sesungguhnya yang mereka ibadahi dari selain Allah tadi, Al-Badawi, Al-Husain, Al-Kadzim, Abdul Qadir, inilah yang diyakini oleh musyrikin zaman ini, bahwasanya orang-orang itu sebagai tawassut, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum laisu bidzaka hatta taqaddamu bil ibadah lillah. Sungguhnya orang-orang yang sekarang ini mengibadahi Husain dan yang lainnya tadi, orang-orang itu meyakini bahwasanya diri mereka itu tidak seperti para wali tadi, tidak seperti Al-Badawi, tidak seperti Husain, tidak seperti Al-Kadzim, tidak seperti Abdul Qadir. Mereka itu banyak dosa, banyak salah. Nah, meyakini seperti itu. Wa annahum laisu bidzaka, bukan seperti yang mereka ibadahi. Kalaulah mereka itu orang-orang yang dianggapnya baik diri mereka ini, maka mereka akan mengibadah Allah. Maka mereka enggak akan berani langsung mengibadah Allah. Enggak pantas, enggak layak kami langsung minta kepada Allah. Ya, hatta kalaulah seandainya mereka itu seperti para wali tadi, akan maju langsung mengibadah Allah langsung tanpa perantara. Berhubung mereka punya keyakinan diri mereka orang-orang yang banyak salah, banyak dosa, orang yang rendah, tidak tinggi kedudukannya, maka tidak langsung mengibadah Allah. Faiz, bangun. Baik. Maka itu fahum nakisun, mereka menganggap diri mereka nakisun, apa? Kurang. Wahum mudnibun, apa mudnibun? Adnaba yudnibu. Bahwa mudhanib yang itu dosa. Mereka itu meyakini diri mereka berdosa. Wahaulai Al-Badawi, Husain, Al-Kadzim, Abdul Qadir dan yang lainnya, diyakini bahwasanya mereka adalah sulaha, orang-orang yang soleh. Nah, soleh itu sulaha kata jamak, mufradnya soleh. Solihun utawa sulaha sama saja. Seperti al-alimun dan al-ulama, sama-sama jamaknya. Al-alimun jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Al-ulama jamak taksir. Nah, sulaha pun seperti itu. Jamak taksir. Seperti ulama. Jadi mereka meyakini diri mereka orang-orang yang kurang, orang-orang yang banyak dosa, sedangkan mereka-mereka para wali tadi, Al-Badawi, Al-Husain, Al-Kadzim, Abdul Qadir dan yang lainnya, mereka orang-orang saleh. Banaja'aluhum wasaita. Maka mereka kami jadikan perantara-perantara. Nah, di sini kita mengetahui sejauh mana kuburiyun hari ini. Dan sejauh mana kuburiyun hari ini, apa keyakinan mereka? Ya seperti itu, karena mereka menganggap diri mereka banyak dosa, banyak orang-orang yang tidak pantasnya langsung minta kepada Allah, maka perlu perantara. Maka perlu perantara. Siapa yang jadikan perantara? Para wali, ya wali songo dan yang lainnya. Paham toh? Nah, ini keyakinan yang merata dari kalangan kuburiyin, yang mereka itu punya keyakinan seperti itu. Itu mayoritas seperti itu. Waqat raqa haula al mutaakhirun fi ma huwa asaddu. Dan lebih-lebih lagi di sini haula al mutaakhirun, musyrikin hari ini, musyrikin yang ada di zaman kita ini sekarang ini terjatuh dalam perkara yang lebih dahsyat. Lebih parah min hadza Lebih daripada apa yang tadi terkait dengan keyakinannya musyrikin zaman dulu. Musyrikin hari ini terjatuh dalam kesyirikan yang lebih parah daripada ini. Jadi ini maksudnya apa? Musyrikin zaman dulu tadi. Fazadu alal awwalin. Maka musyrikin hari kita ini mereka menambah atas musyrikin yang awal-awal dulu. Bagaimana bentuk tambahannya? Aisu etta qada ba'dul mutaakhirin an hadhil wasa'ita tanfa'u wa tadurru wa tusarriful kauna wa tadabbiru umurul alam. Bagaimana bentuk tambahan syirik, bentuk keparahan yang lebih parah daripada syirik dulu? Syiriknya orang-orang hari ini di mana sebagian mereka, sebagian orang-orang mutaakhirin meyakini bahwasanya perantara-perantara ini punya kemampuan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madorot sesuai dengan permintaannya, bisa mengatur kaun, apa kaun? Alam. Tusarriful kaun, bisa mengendalikan alam. Tusarriful kaun, bisa punya kendali untuk bisa mengatur alam ini. Watadabbiru umurul alam, bisa mengatur perkara-perkara dunia ini. Perkaranya alam jadi atur. Maka di sana dikatakan apa? Ada kutub apa? Qutbu apa? Bagian utara, bagian selatan. Nah, itu. Seperti orang-orang Jawa bagian Segoro Kidul kuno punya keyakinan pada apa? Nyiroro Kidul. Nah, itu. Bahkan orang sini juga seperti itu, punya keyakinan bahwasanya karena di sini adalah daerahnya wali maka aman. Berarti seolah-olah bahwasanya apa? Bahkan punya keyakinan wali ini punya kemampuan untuk mengatur amannya daerah sini. Daerah dekat dengan Wali Songo, satu daerah Wali Songo seperti Sunandra Derajat. Bahkan berbuat maksiat di sekitar Sunandra Derajat ini mengerikan. Takut nanti apa? Kualat. Nah, berarti ya punya keyakinan si wali yang sudah mati tadi kalau lalu itu benar wali enggak gampang berbuat maksiat di sekitar situ. Nah, paham? Ini keyakinannya. Jadi punya pengaruh, punya imbas wali yang dari kubur tadi, sudah mati tadi. Ini keyakinan mereka. Jadi dengan demikian para musyrikin mutaakhirin bahwasanya keyakinan mereka wasaid-wasaid ini punya tanfa'u wa tadurru, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat, bisa mengendalikan alam dan mengatur urusan alam. Fakanu bihadza akbaha minal awwalin, maka keberadaan mereka dengan keyakinan ini lebih buruk daripada musyrikin zaman dulu. Kanu bihadzal i'tiqad al-akhir akbah min syirkil awwalin bi syirkihim wa dhalalihim. Nah, musyrikin, sebagian musyrikin hari kita ini, zaman kita ini dengan keyakinan yang terakhir ini lebih buruk daripada syiriknya orang-orang dulu dalam kesyirikan mereka dalam dan kesesatan mereka. Lakin kusara haula'i kusarahum idza tahassanu ba'da tahassuni kusarahum ayakunu misalal awwalin. Tapi minimal, nah, batasan yang paling rendah bagi mereka musyrikin dari kita ini, kalaulah mereka punya apa, batas minimal yang paling rendah agak sedikit membaik, itu apa? Mereka itu seperti musyrikin zaman dulu, itu paling minimal. Nah, ini. Jadi minimalnya itu kalaulah mereka memang agak membaik sedikit, ya syirik tetap jelek tapi agak lumayan. Ya kan? Minimal adalah ayyakunu misla al-awwalin, seperti orang-orang dulu dalam kesyirikan mereka. Ya taqiduna fi hadhil wasa'id annaha tasfa wa annaha tuqarrib la annaha tudabbir. Mereka itu yang paling minimal syirik yang dulu adalah kalau lah sekarang ini musyrikin dari ini punya batas yang minimal, batas yang rendah. meyakini pada perantara-perantara itu cuma memberikan syafaat saja sebagai syafaat di sisi Allah dan bisa mendekatkan, bukan kok mengatur la annahamu tudabbir, bukan di atas keyakinan bahwasanya cuma mengatur. Kalau la tidak punya keyakinan itu mengatur masih mending, cuma sekedar apa, syafaat saja, perantara saja di sisi Allah, bukan punya hak untuk mengatur. Yang parahnya musyrikin hari ini, perantara-perantara itu diyakini punya hak bisa mengatur, bisa mengendalikan alam, nah, mengendalikan dirinya. Kalau dulu tidak, cuma sebagai syafaat di sisi Allah saja. Tata aturan enggak, mereka yakini itu punyanya berhala, tapi punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini lebih parah. Kalaulah mereka punya sedikit rendah, lebih minimal itu, ya paling enggak seperti yang musyrikin dulu. Tidak ada atas keyakinan bahwasanya perantaranya itu punya hak untuk mengatur. Tapi sekarang ini, nah itu, punya hak untuk mengatur. Wasita-wasita itu katanya apa? Tudabbir. Wala anna tatasarrafu fil kaun. Jadi minimalnya kalau bisa, kalau mereka agak membaik, musyrikin zaman ini itu membaik seperti yang dulu, ya kan? Tidak punya keyakinan wasita-wasita itu punya hak untuk mengatur, mengendalikan alam. Amma ba'du haula'i sufiya al-mutaakhirin wa ba'du ubadil kubur walau mitikodatun aridotun fiha ula'il ma'budin min dunillah. Adapun sebagian mereka-mereka orang-orang sufi mutaakhirin dan sebagian para penyembah kuburan, maka mereka memiliki beberapa keyakinan yang sangat lebar. Mitikodatun aridotun, apa mana aridot? Lebar apa? Luas. Jadi adapun sebagian orang-orang sufi mutaakhirin dan sebagian para penyembah kuburan, mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang luas. Pada siapa? Pada mereka-mereka yang diibadahi dari selain Allah. Apa itu keyakinan yang luas? Punya akidah yang sangat banyak, yang sangat luas, membentang dalam ibadah, dalam berhala-berhala mereka yang diibadahi dari selain Allah. Min tasrifil kaun wa tadbiril umur wa tasarrufi fi dawati fi darati dunya. Keyakinan mereka bahwasanya yang mereka ibadahi itu, para wali itu punya kemampuan dalam mengendalikan kaun alam. Tasrif, sarrafa yusarrifu, tasrif artinya apa? Mengendalikan alam. Bisa mengatur urusan. Bisa mengatur dalam darat dunia, dalam perkara-perkara yang terkait dengan dunia walaupun sekecil mungkin. Wa hadhi minal masaib al kabira. Ini termasuk musibah-musibah yang sangat besar. Nah, itu bencana yang sangat besar, yaitu apa? Bencana yang sangat besar adalah keyakinan sebagian sufiya mutaakhirin bahwasanya makbud-makbud mereka, berhala-berhala mereka, para wali itu dianggap punya kemampuan dalam mengendalikan kaun, mengendalikan alam, mengatur urusan, mengatur dalam perkara-perkara dunia walaupun sekecil mungkin. Dan inilah musibah yang sangat besar. Wahadihi minal masoib al-kabiro. Ini termasuk musibah-musibah yang besar. Sholat, tapi sholatnya enggak bermanfaat. Musyrikin dulu juga haji, bisa menjamu para jamaah haji, bersedekah, memuliakan Ka'bah. Bukankah haji termasuk juga rukun Islam? Ini dulu. Nah, kalau belum ada kewajiban sholat, mau bilang apa waktu itu? Kewajiban sholat itu ketika kapan? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Sebelumnya belum ada kewajiban sholat. Ya kan? Tapi ibadah di Ka'bah berupa doa, berupa macam-macam, haji, sudah ada syariat zaman Ibrahim alaihissalam. Mereka melakukan itu. Ya toh? Nah, sekarang pun seperti, walaupun sekarang mereka ini pergi haji, sholat dan semisalnya, ya enggak berguna. Punya keyakinan seperti tadi. Wah, hukumnya batal. Mending dalam hal perkiranya masih sholat, itu karena sudah ada syarat sholat. Tapi lebih parah daripada musyrikin dulu. Kenapa? Karena dulu enggak punya keyakinan bahwasanya berhala mereka punya hak atur mengatur dalam urusan alam dunia ini. Tapi sekarang ini, orang-orang yang sudah mati yang diyakini tadi sebagai wali dan semisalnya, diyakini punya kemampuan dalam mengendalikan alam, mengatur urusan, dan mengatur perkara dunia, perkara-perkara yang sekecil mungkin. Inilah musibah yang besar. Ini yang lebih parah daripada keyakinannya musyrikin yang zaman dulu. Ini yang diinginkan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau mereka yang seperti keyakinan ini, enggak boleh. Sekarang mereka yang, maksud siapa ya? Kalau punya orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, kita tahu ya, jangan sholat di situ. Enggak boleh urusan belakang dia. Dia ini kafir. Kafir sholatnya tidak sah. Walaupun rukuk, sujud, khusyuk, tapi sholatnya tidak sah karena kafir. Kalau memang kita tahu orang yang punya keyakinan seperti ini, biasanya wali-wali itu punya hak untuk mengatur alam dan semisalnya kemudian jadikan perantara. Seru dengan tempat bertawakal dan semisalnya. Paham ini? Ayo. Semua kita harus tahu benar-benar keyakinan ini ada pada dia. Adapun orang yang pergi ke kuburan itu macam-macam tentu ada yang di sana itu berdoa kepada Allah. Ini mubtadi. Kalau di sana berdoa kepada yang dikubur, kafir. Nadar kepada yang dikubur, kafir. Nah, sekarang yang gadur dengan wali itu kita tahu enggak bulan-bulan seperti itu ya. Kita tanya dulu, kita perinci. Secara umum ya ada yang seperti itu dan ada seperti yang lain macam-macam. Ya lah. Nah. Cuma yang terlalu yang dia itu berdoa kepada Allah di sana, maka juga akan rawan dia akan meminta kepada yang dikubur, akan berkeyakinan pada yang dikubur itu punya kemampuan dalam mengatur, punya memberikan madarat dan memberikan manfaat. Rawan. Apa di sini? Mas'alatun. Su'ila, yani siapa su'ila? Siapa masalahanhu? Syekh bin Baz. Permasalahan. Su'ila yani beliau Syekh bin Baz ditanya. Apa sih pertanyaannya? Ma hukmu man yakul madad ya fulan? Wa yakul ana la atlubu minhu al madad. Hal hadzal ladzi talaffadha yakfuru bihadza? Fa ajaba na'am. Jadi ditanya beliau Syekh bin Baz, ma hukmu man yakul, apa hukum orang yang berkata madad ya fulan? Apa mana madad? Nah, tolong aku ya fulan. Fulan siapa? Fulan yang tadi dikubur atau yang hidup tapi gaib? Ya kan? Seperti di daerah Pakistan mereka menulis di tangannya sini madad ya Husain. Husain madad. Nah. Husain madad. Maksudnya apa? Minta pertolongan pada Husain yang sudah meninggal. Ini orang-orang Syiah, kuburin dan yang lainnya. Dan dia bilang, "Ana la atlubu minhu madad. Hal hadzal ladzi talaffadha yakfur bihadza?" Apakah orang yang mengutap ini kufur dengan ucapan ini? Maka beliau menjawab, na'am, ya. Kafir. Kafir dengan ucapan tersebut. Hadza amalu Quraisy. Ini amalannya Quraisy. Yaqulun haula isfa'una indallah. Mereka berkata orang-orang Quraisy, haula'i, berhala-berhala mereka syufa'a. perantara-perantara mereka di sisi Allah, sebagai memberikan syafaat di sisi Allah. Haula'i ma qalu innahum yanfa'una aw yadurruna aw annahum arbabuna. Kufar Quraisy dulu tidak bilang, tidak berkata bahwasanya berhala-berhala mereka itu memberikan manfaat kepada kami, memberikan manfaat kepada kami, atau mereka adalah rob-rob kami, tidak bilang seperti itu. Humul ladzina yanfa'una aw yadurrun, tidak ngomong itu. Qalu haula'i sufa'una, mereka bilang, kufar Quraisy bilang berhala-berhala kami adalah sufa'una, syafi'-syafi' kami di sisi Allah, menolong-menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ma na'budu illa yuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah mengibadahi berhala-berhala kami tersebut melainkan supaya berhala kami mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma qalu liyanfa'una aw yadurruna, musyrikin Quraisy tidaklah mereka berkata kami mengibadah mereka itu supaya memberikan manfaat atau bisa atau memberikan mudarat kepada kami, tidak. Tapi diyakini bahwasanya berhala mereka adalah apa, memberikan syafaat di sisi Allah. Nah itu. Nah kalau itu orang yang minta pertolongan kepada fulan yang itu tadi khusus bagi Allah, hal yang memberikan pertolongan tadi, maka dia kafir dengan melafatkan tadi. Hal hadalah ditalafadu yakfur biada, apakah yang dia mengucap dengan ini kafir dengan ucapan ini? Jawabannya na'am, ya. Taib, lanjutannya mas'alatun su'ilah, beliau ditanya, istahara inda ba'dil awam ayakula ahaduhum qablanum ya malaikatal hifd aiku ai wa aikuduni aikit aikiduni aikit aikada yukidu aikit fisaa kada au inda waqti kada, telah masyhur pada sebagian orang awam, seseorang di antara mereka berkata ketika sebelum tidur, apa yang dikatakan, wahai malaikat, wahai malaikat yang menjaga, wahai para malaikat yang tugaskan untuk menjaga, bangunkan aku pada jam sekian dan jam sekian, pada waktu ini dan waktu ini. Aljawab ada layajus, tersebut pas ini tidak boleh. Balwa minasyirkil akbar, bahkan termasuk syirik al akbar. Li'annahu doaun li ghairillah, kenapa? Karena itu termasuk doa untuk atau diperuntukkan kepada selain Allah. Wa talaba minal ghaib, atau talaba minal ghaib, termasuk permintaan dari yang ghaib. Bahwa kat talab minal jin wal asnam wal amwat, ini hukumnya seperti permintaan dari jin, minta dari berhala-berhala, minta dari orang-orang yang sudah mati. Paham? Nah itu. Li umumi qawlihi subhanahu, karena keumuman firman Allah yang maha suci, dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Kenapa dikatakan itu termasuk syirik akbar? Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku." Yang dimaksud adalah itu adalah Allah sebagai Rabb kalian, lahul mulku. Kerajaan hanyalah milik Dia. Dan yang kalian seru dari selain Allah tidaklah memiliki, walaupun kitmir, apa itu kitmir kemarin? Nah, kulit biji kurma, selaput biji kurma. Selaput biji kurma aja enggak duit. Iya apa ini? Nyelamat nawong. Selaput biji kurma di situ enggak punya. ya, kulit ari. Itu saja enggak punya. Mereka yang kalian suruh dari selain Allah itu tidaklah memiliki walaupun selaput biji kurma. Walaupun kulit ari jadi itu biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian seru mereka-mereka itu dari selain Allah itu, sesembahan kalian dari selain Allah tadi tidak mendengarkan doa kalian. Seruan kalian enggak didengar. Walau sami'u, dan sekalulah mereka mendengar, mustajabu lakum, mereka enggak akan mengijabahi kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Siapa khabir di sini? Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa memberikan kabar kepada engkau semisal seperti khabar itu Allah Subhanahu wa taala. Fa sama subhanahu du'a'a ghairihi minal amwat wal asnam wal jin wal malaika syirkan bihi subhanahu. Maka dalam ayat ini Allah menamai menyeru selain Allah, baik itu berupa yang mati, orang-orang yang sudah mati, patung-patung jin dan para malaikat, dinamai oleh Allah bentuk kesyirikan dengan Allah. Nah, maka oleh itu sebelum tidur dia bilang, wahai malaikat yang ditugaskan menjaga, bangunkan aku pada jam sekian dan sekian. Ini hukumnya syirik al-akbar, karena dia menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dalam Majmu'ul Fatawa jilid 7 halaman 187. Baik. Mas'alatun, permasalahan. Qala man qail, Syekh bin Baz, wa amma hadisu innahu tu'radu alai al-a'mal fama wajada fiha min khairin hamidallaha wa ma wajada fiha min syarrin istaghfara lana, fa hadha hadisun dha'ifun la yasih anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa rasaha lam yakun fi dalalatun ala annana natlubu minhu syafa'a. Berarti kan di sini karena sebagian pas ada pun hadis ini subhat. Mereka kadang-kadang berpegangan dengan hadis. Tapi hadis yang kadang palsu, kadang yang lemah sekali, yang tidak boleh jadikan pegangan. Yaitu innahu tuqradu alai al-a'malu. Innahu, siapa innahu? Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinampakkan pada beliau al-a'mal. Ketika dikubur sudah beliau di kuburannya, dinampakkan pada beliau amalannya umatnya. Itu hadis yang mereka jadikan pegangan bahwasanya Nabi itu tahu tentang amalan umatnya, dinampakkan kepada beliau walaupun beliau sudah di kuburannya. Fama wajada biha min khairin hamidallaha, maka apa yang beliau dapati dalam amalannya umatnya dari suatu kebaikan, maka beliau Nabi memuji Allah. Dan apa yang beliau dapati dalam amalan umatnya itu suatu keburukan, istaghfarolana, maka Allah, maka beliau Nabi mintakan ampun bagi kami, untuk kami. Jadi hadis ini menjelaskan maunya apa? Nabi masih sambung mengetahui tentang keberadaan umatnya dari sisi amalannya. Yang didapati kebaikan dari umatnya dari sisi amalan, beliau memuji Allah. Ketika mendapati keburukan, beliau mintakan ampun kepada Allah untuk umatnya yang berbuat jelek tadi. Hadza hadisun dhaifun, ini adalah hadis yang lemah, la yasih, tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika lolat sahih dari beliau, tidak ada di dalamnya suatu penunjukan makna yang menuntut dan membolehkan kita ini meminta dari beliau pertolongan syafaat. Kalau Allah memang hadis ini sahih, tidak ada suatu dilalah, tidak ada suatu penunjukan dari makna hadis itu, yaitu kita meminta dari beliau sifat enggak ada. Nah. Dinukil dari fatwa Nurun ala Darb dan Durus baina ba'da salatil maghrib wal isya. Nah, enggak ada. Jadi hadis tadi tidak sahih. Kalau Allah sahih, tidak ada makna yang mengandung bolehnya kita ini minta dari beliau syafaat. Maunya boleh bagi kita minta syafaat kepada Nabi karena Nabi masih masih tahu semua urusan amalan umatnya. Ketika mendapati baik, beliau memuji Allah. Ketika mendapati jelek, beliau mintakan ampun bagi umatnya. Maka kalau itu kita minta sabar kepada beliau. Nah sekarang ini sering sekali ketika acara-acara maulidan dan acara-acara yang itu semuanya itu mereka sering syafaat-syafaat, sering disebut syafaat-syafaat gitu. Di malam, ya kan? Baru acara mulai, awal-awal mulai sudah bilang apa? Kan nanti menemukan syafaat, syafaat, syafaat. Nah, maka memperbanyak salawat walaupun bid'iyah dan semisalnya. Qala berkata Syekh bin Baz wa lihadha yuqul lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah idza ja'a ba'dun nas ila al-haut faturida idza qala ashabi ashabi ummati ummati yuqul lahu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak hakadha sya'a fi sahihain wa hadha yadullu ala adami sihhati haditsin annahu turadu a'maluhum alaihi. Gimana waktunya? Habis. Dah ini kita baca besok lagi insyaallah. Sampai sini dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Men. Men. Balik orang.